Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala syarih, faqala al muallif rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Mulakhas. Ya. Mulakhas dzalika, dzakara syaikhu anna al asl tsani معرفة ثانية أن أصل الثانية معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وفسر التوحيد وأدلة شهادة أن محمد رسول الله وبين معنى الشهادة بأن محمد رسول الله ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان ودلائل ذلك كله على نسق على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة وتعليمها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك على تعليمها تعليم معطوف kepada ya kepada apa mana معطوف عليه ya ta'wil masdar dari an-nahris ya, yang dia adalah fa'il dari yanbaghi. Nah, terus naam wa ta'limuha lil awami walin nisa'i. Awam itu yang tasdid mimnya. Oh, awami lil awami, wawnya enggak boleh tasdid ya. Terus wa ta'limuha lil awami walin nisa'i fil buyuti walil auladi wa nahwi dhalika ala hasabi mustawa من يخاطب في ذلك. وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa mulakhasu dhalik, ini kesimpulan dari pembahasan yang kemarin. Dzakara syekhu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan annal asla as-thaniya, bahwa yang landasan kedua yaitu setelah ma'rifatil abdi rabbah, yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, yaitu seorang hamba mengenal Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Dia tidak mengenal Islam berdasarkan taklid, berdasarkan katanya-katanya, dari sononya. Arrafal Islam, dia mengenal Islam. Islam dengan rukun-rukunnya. Ya. Rukunnya yang lima, maknanya al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk pada Allah, ya, dengan mentaati Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya. Wa dzakara arkanahu, dan beliau pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan rukun-rukun Islam, Yang rukun-rukun Islam ini adalah amalan lahiriah semua. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang seseorang ketika dia telah menjalankan rukun Islam, walaupun batinnya dia sebenarnya mendustakan dari apa yang dia amalkan, dia yang diucapkan, maka dia dihukumi muslim. Oleh karena itu munafik-munafik yang hidup di masa Nabi, yang mereka tinggal di Madinah bersama Nabi, Nabi padahal tahu batin mereka, mereka kafir. Mereka kafir. Karena munafik itu adalah idharul iman, pura-pura menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Tetapi kita menghukumi seseorang berdasarkan apa yang nampak, zahirnya apa. Ya, nahkumun nas ala zahir la ala batin, tidak berdasarkan yang batin. Ya, Nabi tidak menghukum munafik, padahal Nabi tahu, Allah kasih tahu, bahkan Nabi tahu nama-namanya. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Kata munafik, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Mereka bersyahadat. Ya, namun Allah katakan, Allah bersaksi bahwasanya munafik itu dusta. Ya, ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, mereka hanya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng aja. Ya. Dzalika biannahum amanu, yang dibikin itu karena mereka beriman, beriman dengan lisan mereka. Kata para mufassirin. Tsumma kafaru, kemudian kafir di batin mereka. Nah, itu. Arrafal Islam wa dzakara arkanahu wa dzakara makna syahadatain. Makanya di dalam hadis disebutkan umir tuan nuqatil nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah ya fa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap dua kalimat syahadat, hingga mereka salat, hingga mereka menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan itu, terjagalah dari diriku darah dan harta mereka, hisab mereka di sisi Allah. Ya, bukan Nabi yang menghisab mereka, tapi hisab mereka di sisi Allah karena mereka telah mendatangkan, memberikan rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, zakat. Nah, kalau mereka jujur dengan segala keimanan mereka dan amal soleh mereka, dapat pahala. Tapi kalau dusta, Allah azab. Di mana azabnya? Fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka. Ya, taibarakallahu fikum. Ini mesti dipahami ya, buat santri-santri yang baru ya. Munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Taibarakallahu fikum. Ya, kalau bazar-bazar itu, zindik-zindik itu, yang antum kenal itu dengan nama-namanya, itu bukan munafik, mereka zindik, kufar. Kalau munafik menampakkan keimanan, mereka menampakkan kekufuran, permusuhan, menyembunyikan kekufuran. Mereka nggak sembunyiin lagi, memang ditampakin. Ya, maka nggak tepat kalau bazar-bazar itu disebut munafik. Nah, nggak cocok dengan definisi dari munafik. Ya, wadzakara makna syahadatain. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan makna kedua kalimat syahadat. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Bukan makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini santri-santri yang baru nih, jangan sampai enggak tahu makna la ilaha illallah. Kenapa tiada Tuhan selain Allah keliru? Iya, keliru. Karena ternyata banyak tuhan-tuhan palsu yang disembah selain Allah. Makanya Allah sebutkan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', maka enggak bermanfaat sedikit pun alihatuhum sembahan-sembahan mereka, tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah, enggak bermanfaat sedikit pun. Ada Tuhan selain Allah tapi batil. Dzalika bi annallahu al-haq, yang demikian Allah lah yang hak yang diibadahi. Ya, yang mereka sembah wa anna ma yad'una batil, itu yang mereka sembah ya, itu batil. Mana lagi tadi? Makna Muhammad dan Rasulullah apa? Syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, tasdiquhu fi ma akhbar wa imtisaluhu fi ma amar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara'a. Ini santri-santri yang baru nanti ditaklif, dibebanin ngapalin usul salasah. Nah, santri-santri yang baru. masih kajiannya khut akidah tam, ya. Belum tahu ya, belum sebulan ya, enggak apa-apalah. Nanti bulan kedua ya mesti hafal makna dua kalimat syahadat. Ya. Makna dua kalimat syahadat. Kalau la ilaha illallah dia tahu ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau Muhammad Rasulullah apa artinya? Jangan dimaknai aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan, tafsirnya tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wamtisalu fi ma amar, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wazajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, dihafalin tuh usul salasah. Ya. Dihafalin usul salasah. Jadi penuntut ilmu itu ngapalin usul salasah, qaidul arba, nanti menghafalin kitab tauhid. Ya. Ya udah ada kesempatan peluang nyantri, masa usul salasah enggak hafal? Qaidul arba enggak hafal, mesti dihafalin. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Wa syahadati an la ilaha illallah fassara tauhidah, dan syahadat la ilaha illallah fassara, fa fassara, maka beliau pun mentafsirkan at-tauhidah, tauhid tadi. Ya, wa adillata syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil-dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Wa bayyana makna syahadati bi anna Muhammadan Rasulullah, beliau pun juga menjelaskan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tsumma bayyana adillata arkanil Islami al-baqiyati, kemudian beliau menyebutkan, menjelaskan, bayyana menjelaskan dalil-dalil rukun Islam yang lain. Salat, ya, zakat, beliau sebutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, wa yuqimu shalata zakat. Ya, wa dzalika dinul qayyimah. Dan dalil-dalil yang beliau sebutkan. Tsumma dzakara al-martabata tsaniyata. Kemudian beliau zakara menyebutkan tingkatan yang kedua dalam agama kita setelah Islam yang paling rendah. Kemudian al-iman, yaitu iman. Kalau seorang berislam belum tentu beriman, karena tadi dia cuma bisa melakukan rukun Islam, ya, lahiriah, tapi belum tentu batinnya. Karena yang namanya rukun iman, amalan batin. Iman pada Allah itu amalan batin. Iman pada malaikat, ya, amalan batin. Iman pada Allah, mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah, uluhiyah, asma sifat Allah, amalan batin. Ya. Tai barakallahu fikum. Kemudian iman pada kitab, rasul, hari kiamat, iman pada takdir yang baik atau yang buruk, itu amalan batin semua. Nah, kalau orang sudah beriman, dia beriman dengan amalan batin, maka dia pasti berislam. Karena tidak mungkin seorang beriman, dia beriman pada Allah, malaikat, di kitabnya, namun dia tidak ada amal-amal yang tadi. Rukun Islam, dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak zakat. Enggak bisa. Umar bin Khattab mengatakan ketika sedang sekarat, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nabi SAW menyatakan man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Baina rajul wa syirki tarku sholat. Pemisah seorang antara kesyirikan adalah sholat. Zakat juga demikian. Seorang yang sudah dia terpenuhi syarat mesti bayar zakat, zakat mal misalkan. Ya, nisabnya sudah terpenuhi. Satu haul juga sudah, satu haul satu tahun. Maka dia mesti bayar zakat. Kalau dia enggak mau, diambil paksa oleh amilul zakat minul ummal, dari pegawai-pegawai pemerintah muslim mengambil paksa zakatnya. Kalau dia enggak mau juga, maka dia tergolong mu'anid. Maka dia diperangi, diserbu, dihukumi kufar. Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Ya, diperangi. Kalau diperangi itu apa? Dibunuh. Kalau dibunuh berarti apa? Kafir, karena emangnya Abu Bakar Khawarij. Ya. Ya. Na'udzubillah. Bahkan di masa Rasulullah, kisah Bani Mustalik, ada seorang yang diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari Bani Mustalik. Tapi orang ini malas. Dia bilang, wahai Rasulullah, itu mereka nggak mau bayar zakat. Maka Rasul marah. Kerahkan pasukan, siap-siap nyerbu. Akhirnya turun ayat, in ja'a fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau memang datang orang fasik bawa kabar gembira, bawa kabar berita besar, tabayyun dulu. Ternyata enggak, Bani Mustalik bayar zakat kok. Tadi pegawainya Rasul malas. Dia malas, dia enggak mau ngecek. Dia enggak mau ngambil, udahlah bilang aja itu pada enggak mau bayar zakat. Marah. Mau diserang oleh Nabi. Nah, itu asbabun nuzul turun ayat in ja'a fasikun binaba'in fatabayyanu, itu ayatnya. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Maka seorang yang sudah beriman dengan rukun-rukun iman, pasti dia beramal dengan rukun-rukun Islam. Karena iman, bagian dari iman adalah amal. Ya. Amal enggak terpisahkan dari iman. Makanya ulama Ahlussunnah menyatakan amal iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Ucapan, ucapan apa? Ucapan lisan dan ucapan keyakinan di kalbu. Amalan apa? Amalan anggota badan dan amalan kalbu. Makanya para ulama hanya mencukupkan, sebagian ulama atau banyak ulama hanya mencukupkan definisi iman qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ucapan lisan, ucapan kalbu, amalan kalbu, amalan anggota badan. Nah, kalau enggak ada amal, enggak ada iman. Ya, karena amal adalah bagian dari iman. Tayyib barakallahu fikum. Tadi yang ditanya siapa? Pagi, kajian Qut Aqidah Tak, Rahmatnya. Nah, yang bingung, nah, murji'ah itu apa? Murji'ah, dia mengakhirkan dari irja' akhara, mengakhirkan amal dari iman. Dia menganggap amal bukan bagian dari iman. Ya, barakallahu fikum. Dan murji'ah bertingkat-tingkat. Ya, paling ngerinya Jahmiyah. Ya, iman itu cukup ma'rifah, mengenal aja. Asy'ariyah, iman itu tasdik, membenarkan aja. Ya. Kalau iman itu cukup membenarkan saja, Abu Thalib beriman. Karena Abu Thalib membenarkan kerasulan keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia enggak enak mengucapkan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Paham ke sini? Fir'aun juga beriman, Fir'aun juga beriman. Iblis juga beriman. Kalau begitu, lawazimnya, konsekuensinya. Tapi ini tidak demikian. Iman itu dituntut untuk mengamalkan, bukan cuma meyakini. Ya. Semisal mbak-mbak murji'ah itu, mbak-mbak yang terpapar virus irja ketika enggak mau pakai jilbab, alasannya apa? Yang penting hatinya. Keyakinan aja enggak cukup, mesti juga apa? Diamalkan. Dan keyakinannya salah. Harusnya keyakinan dia apa? Ketika turun ayat hijab. Ya, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinnina 'alaina min jalabibihin, dan ayat-ayat hijab yang lainnya, kewajiban dia apa? Membenarkan kebenaran ayat tersebut. Dia benarkan, oh iya, ini wajib. Dan dia salahin diri dia ketika dia belum berjilbab. Enggak pakai hijab dosa besar, bukan dosa kecil. Diterangkan oleh para ulama di antara Ibnu Hajar Haitsami. Ya, dan ulama Syafi'iyah, dosa enggak pakai jilbab dosa besar bagi wanita yang sudah baligh. Dosa besar. Harusnya diyakini, ini ayat ini benar. Nah itu, bukan sekedar oh yang penting jilbabin hati. Enggak ada itu, murji'ah zaman dulu juga enggak ada yang berpendapat jilbabin hatinya. Beli di mana jilbab hati? Tanah Abangnya enggak ada. Ya. Murji'ah zaman dulu aja enggak ada yang kayak gitu. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Summa ya, zakara al-martaba as-salisat. Jadi ya, kalau sudah beriman pasti berislam. Tapi kalau sudah sekedar berislam saja belum tentu beriman. Summa zakara al-martaba as-salisat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tingkatan yang ketiga berdasarkan hadis Jibril ini. Yang Jibril bertanya pada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Ya. Wahiyya al-ihsan, ini derajat yang ketiga yaitu ihsan. Nah, kalau ihsan ini seorang sudah berihsan, pasti dia beriman dan berislam. Tapi kalau sekedar beriman belum tentu ihsan. Karena ihsan ini masya Allah, orang-orang pilihan yang punya muraqabatullah. Apa itu? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ingat, melihat Allah bukan melihat zat Allah. Melihat Allah adalah melihat sifat Allah. Kalau dia gak merasa demikian, dia mengimani, meyakini bahwa Allah melihat dia, mengawasi dia, muraqabatullah. Wah, ini berat ini. Yang ahlul iman, yang beriman nama Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir, belum tentu dapat yang ini. Kan begitu, iya gak? Belum tentu dapat yang ini. Tayyib barakallahu fikum. Wadala ilu dhalika kullahu. Dan saya menyebutkan dalil-dalil ini semua. Dalil iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dalil ihsan, dalil Islam, dalil iman. Ala nasakin, ya, dengan sesuatu yang termetode, terpola, ya, dengan struktur, terstruktur. Wa wuduhin, dijelaskan oleh Syekh dengan jelas, gamblang. Yashulu mahu al-fahmu, yang mudah dipahami. Wa yashulu mahu al-ifhamu, dan mudah juga memberikan pengajaran pada orang lain supaya dipahami. Ya, ifham, memahamkan orang lain. Al-fahmu, memahami. Mudah untuk dipahami dan mudah pula untuk diajarkan kepada orang lain supaya dipahami. Baik, barakallahu fiik. Wa li hadha yatbaghi lana an nahrisu ala hadhihi risalati. Wa li hadha, oleh karena itu sepatutnya bagi kita untuk nahris, kita antusias, semangat, ya, di atas semangat kepada risalah usul salasah ini. Ini penting nih usul salasah. Ya, barakallahu fiik. Banyak masih, wah, sampai hari ini bagian masih-masih Mu'ammar yang umurnya tua-tua di Taif itu masih ada yang mereka akidahnya akidah Najdi, ya, ya. Mereka itu memang mereka itu punya majelis sama hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa, punya majelis mereka Hanbali rata, Rodul Murbi, tapi mereka selalu membuka majelisnya dengan bacain apa, usul salasah, matan, Qaidul Arba, baru mereka buka majelis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka masih yang tua-tua di Taif, jalan dari Mekah ke Taif 1 jam, banyak masih-masih di sana. Ya, tapi persyaratan kalau mau ikut majelis mereka ditanya di depan pintu. Ya, apa pendapat ente tentang pelaku yang terjatuh ke dalam syirik akbar? Mereka menyaring. Ya. Mereka nggak nerima adirun. Apa pendapat ente tentang orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar? Kafir apa enggak? Kafir, oh enggak kafir, diujur pulang-pulang, diusir sama murid-murid ese, diusir, enggak boleh. Jadi yang boleh masuk hanya muwahidun yang berjalan di atas akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz. Gimana orang telah tegak? Hai, nah, tepadol, antam muwahid, tepadol, masuk. Ah, begitu, disuruh masuk, baru ikut majelis sama. Dan enggak langsung Sahih Bukhari dibaca, baca dulu usul salasah matan. Qaidul, abis usul salasah, Qaidul Arba, baru majelis sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tai barakallahu fik. Ini penting ini, baca usul salasah. Makanya kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Wa li hadha yanbaghi lana an nahrisu 'ala hadhihi risalah." Makanya para masyayikh kita banyak mencarok, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Syekh Gunaiman, Syekh Rajihi. Banyak mencarok usul salasah. Syekh Utsaimin. Di sini aja udah dibacain berapa syarah? Syarah Syekh Rajihi, syarah Syekh Uzaimin, syarah Syekh Fauzan, syarah Syekh bin Baz. Ya. Udah berapa? Udah 4. Banyak lagi. Ya. Ada syarah yang bagus dari Imam Masjidil Haram, Ketua DKM Masjidil Haram. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu juga bagus syarah usul salasahnya. Ya, barakallahu fiik. Penting ini, harus punya perhatian khusus terhadap usul salasah. Main talkin-talkinan sebenarnya usul salasah itu, talkin-talkinan ngapalin temannya imam. Makanya kalau antum ngaji, apalagi udah lama kenal pengajian, nggak hafal usul salasah itu, aduh, kemana aja ngajinya itu? Nah, coba diapalin usul salasah. Walau belum hafal-hafal, coba diapalin. Ya, coba diapalin, berusaha untuk ngapal. Wa ta'limuha lil awami. Ya, dan mengajarkannya kepada orang-orang awam. Nyebut kalimat awam, ya, yang tasdid adalah mimnya. Bukan awam, tapi awam. Kalau ada orang bilang, mereka orang-orang awam, ente juga awam. Nyebut awam aja salah. Ya. Awam jamak dari am, itu kan. Orang am, orang awam. Wali nisa'i fil buyuti, dan mengajarkan para istri di rumah-rumah. Walil auladi, mengajarkan anak-anak, wanahu dzalik, dan yang lainnya, ala hasabi mustawa. Ya, sesuai dengan tingkatan man yukhatabu bidzalik. Siapa yang diajarkan? Kalau anak-anak, ya, yang penting diapalin dulu, dijelasin ringkas. Nah, kalau santri masih dasar, dijelasin ringkas. Kajian bapak-bapak dijelasin ringkas, pakai syarah yang mudah-mudah aja. Syarah saya bin Bas waktu itu ya, syarah saya Roji, syarah saya Fauzan lebih tinggi sedikit, ini juga lebih tinggi sedikit, ya. Dan syarah usul salasah sependek pengetahuan saya dari berbagai syarah usul salasah yang paling bagus memang syarah saya Saleh Al-Syeikh ini. Ya. Waqad kana ulama'una rahimahumullah, dan para ulama kita ya yang semoga Allah merahmati mereka semua, ya'tanuna bi salasatil usul. Mereka punya perhatian terhadap salah satu usul ini. Ta'liman, baik dari sisi pengajaran, mereka punya perhatian dalam mengajarkan, wa ta'alluman, dan mempelajarinya. Makanya di mat kita alasan usul salasah itu jadi mukarrar, ya. Jadi kurikulum. Pasti ya diajarkan perangkatan-perangkatan, dan insyaallah nanti antum juga kan ya belajar usul salasah ini. Ya, santri yang baru ini nyisa kajian santri yang lama soalnya. Ya. Balkan yulzimuna adadan minan nas, bahkan mereka para ulama mengilzam, ya, mewajibkan ada dan sejumlah orang ba'da kulli salati fajrin, setelah salat subuh, ayah fadhu hadhil usula, agar mereka menghafal ya usul salasa ini, wa yata'allamuha, dan mereka mempelajarinya. Wa dzalika huwal ghayatu fi raghbatil khair, yang inilah puncak dalam menginginkan kebaikan. Wa mahabbatil khair, dan mencintai kebaikan. Li ibadillahi almu'minin, mencintai kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Id a'zamu ma tusdi lil mu'min minal khair, asda yusdi, ya. Itu asda yusdi, masda itu tasrifnya, artinya memberi, ya. Id a'zamu ma tusdi lil mu'minin minal khair, karena seagung sebesar-besar yang Anda berikan kebaikan kepada kaum mu'minin, autus antus dialahum al khaira alladhi yunjihim, yaitu Anda memberikan kepada mereka al khaira, kebaikan yang yunjihim, yang bisa menyelamatkan mereka. Hina su'alil malaka ini, ketika nanti mereka di kuburan, lil abdi fi qabrihi, di kuburan bagi seorang hamba, ketika nanti ada pertanyaan dua malaikat ketika dia masuk kubur, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Siapapun kita, apapun titel kita, apapun jenjang pendidikan kita, pasti pertanyaannya sama. Profesor masuk kubur sama lulusan SD masuk kubur, pertanyaannya sama. Ya. Pertanyaannya sama. Tolhah meninggal masuk kubur, pertanyaannya sama. Ali meninggal masuk kubur, pertanyaannya sama. Ya. Ali ditanya bukan ditanya, udah kapan menikah? Bukan. Enggak ada, pertanyaannya sama. Mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya. Taib. Ini penting ini, amalan kita yang menjawab. Ya. Gimana kita mau bisa jawab kalau enggak kenal Allah, enggak kenal hak-hak Allah. Ya. Enggak tahu. Ya. Allah memiliki hak rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Enggak ngerti, enggak tahu nabi apa makna syahadat Muhammad Rasulullah, enggak tahu Islam. Gimana mau jawab pertanyaan kubur? Makanya ini penting pengetahuan ini. Ya. Li'annahu idza ajaba jawaban hasanan sahihan, karena seorang hamba tadi jika dikubur tadi dia ajaba, dia menjawab dengan jawaban yang baik, dengan jawaban yang benar, asya ba'da dzalika sa'idan. Maka dia akan asya, dia akan tinggal di kuburan, hidup di kuburan, setelah itu sa'idan, bahagia dia, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya, aroma surga udah mengalir ke kuburan dia. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya. Wa illam yakun jawabuhu mustaqiman, namun kalau jawabannya itu salah, wala sahihan, enggak tepat. Asyabada dari kawali atubillah, dia akan hidup di kuburan setelah itu ala tawaudi bisyaqa, di atas ancaman dengan kesengsaraan, wal adab, dan adab. Adab kubur disiksa. Sampai kapan? Sampai tegak kiamat. Kuburannya disempitkan. Aroma panasnya neraka sudah dimasuki ke kuburannya. Iya dan bila. Baik. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan wal al aslu as-salisu. Landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin. mengenal Nabi kalian. Setelah mengenal Allah, mengenal Islam, yang ketiga mengenal Muhammad. Ini pertanyaan dikuburkan itu. Ya, pertanyaan dikubur, marabbuka. Ini maka ini penting mengenal Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Maka penting mengenal Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, siapa nabimu? Ya. Oh, kan saya udah tahu nabi kita Muhammad. Bukan hafalan kita. Bukan hafalan kita yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan mungkar nakir tersebut. Tapi amalan kita, apa amalan kita terkait makna mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, itu yang akan menjawab. Ya. Baik. Kalau hidup di atas bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, gimana mau bisa jawab wa man nabiyuka? Sunnah Rasul dia campakkan, bid'ah malah dia pegang erat-erat. Ya, gimana mau bisa jawab siapa nabimu? Dia akan mengatakan, hala adri sampai sunnah saya kulu saya fakultuh. Saya enggak tahu, saya cuma dengar orang-orang mengucapkan sesuatu tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi. Ya udah saya ikut-ikutan aja. Ya, gimana? Ya, baik. Wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hisham. Siapa itu Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, bukan bin Hisham, bin Hasim. Ya. Nah, ini diapalin ini nasabnya Rasulullah. Masa kita enggak tahu nama nabi kita? Minimal sampai kakeknya atau bapak kakeknya. Ya, bapak beliau Abdullah, Abdullah. Kakek beliau bapaknya Abdullah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Syaibah. Karena dia lahir dalam keadaan beruban. Masih bayi beruban. Wah, aneh. Udah, namain aja Syaibah lah. Nah, ya, Syaibah. Anak kecil dia ubanan. Nah, ya. Ulama ada itu yang namanya Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah. Ya, musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Bukan anaknya Bapak Uban. Ya, Syaibah memang nama. Kayak Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Ya. Kemudian dijemput oleh pamannya, dibawa balik ke Mekah karena dia dulu tinggal di Madinah sama ibunya. Ya. Ya. Baik, Hasim itu sebelum meninggal Hisham menikah dulu dengan wanita Madinah. Ya. Kemudian wafat di Syam. Pamannya yang menjadi pamannya namanya Muttalib namanya. Pamannya menjemput si Syaibah ini kecil karena dia nih nanti yang akan jadi raja Mekah. Ya. Karena dia yang jadi raja Mekah. Masih kecil dibujuk, dikasihlah. Ya udah, ini mesti balik ke Mekah, bapaknya dulu raja Mekah. Dijemput sama pamannya, Abu Muttalib. Si Syaibah kecil dari Madinah Safar. Zaman dulu enggak ada bis, enggak ada kereta cepat, enggak ada pesawat. Berarti safarnya itu darat. Berarti kena angin, kena debu, kena pasir, kena apa? Masih bocah. Kucuk-kucuk-kucuk jalan ke Mekah. Masuk Mekah, orang-orang Mekah di gerbang Mekah ngeliat Muttalib sama siapa tuh bocah? Oh, sama budaknya. Sangkain, disangka orang Mekah apa? Syaibah itu budaknya si Muttalib. Wah, maka disebut Abdul Muttalib. Budaknya si Muttalib. Budaknya si Muttalib. Padahal bukan budak, tapi apa? Keponakan. Budaknya si Muttalib. Padahal bukan budak. Namanya Syaibah. Ya. Baik. Harus tahu nama nabi siapa, istri nabi, anak-anak nabi. Ya. Masa antum kalah sama fans bola? Fans bola Argentina dia tahu tuh nama 11 pemain dari kiper sampai striker sampai pelatih tahu tuh. Ya. Kiper siapa? Strikernya Batistuta. Ya. Dia Batistuta zaman saya dulu. Zaman antum siapa? Hah? Hah? Ya itulah. Ya. Masa tahu semuanya dari kiper sampai striker, sampai pelatih, sampai duduk di bangku cadangan tahu namanya. Kiper cadangannya ini, striker cadangannya ini. Tapi bisa begitu. Ya. Dulu teman saya, teman sekolah, dulu zaman saya sekolah, ada teman ngefans sama klub bola. Dia tahu nama pemilik klub bola itu. Nama pelatihnya, asisten pelatih, pemainnya itu di klub-klub yang dia senang itu, bukan 11 kan ada pemain cadangannya. Wah, ada kali 20. Dia hafal semua. Kacau. Dia hafal semua. Jangan-jangan tuh gitu lagi. Hah? Dia hafal semua. Kiper cadangan, kiper utama dia hafal semua. Ya? Bukan cuma satu tim yang dia hafal, berapa tim? Hah? Real Madrid dia tahu itu. Apa saingannya? Barcelona dia tahu. La ilaha illallah. Ya. Ditanya, siapa nama bapaknya Nabi? Aduh, siapa ya? Kakeknya Nabi. Aduh, siapa ya? Bapak kakeknya Nabi. Pusing. Nah, siapa ya? Itulah siapa? Mana ada nama itulah? Ya. Baik. Nah, minimal sampai Hasib. Ya, karena nanti disebut Ahlul Bait. Jadi dua jalur, Banu Muttalib dan Banu Hasyim. Nah, makanya Imam Syafi'i walaupun senasabnya dengan Rasulullah bukan dari Muttalib, tapi Imam Syafi'i sampai Hasyim. Kakek-kakeknya Imam Syafi'i itu anaknya Hasyim. Maka Imam Syafi'i Ahlul Bait. Ya. Jadi yang dihukumi Ahlul Bait seorang muslim yang dia jadi dari jalur keturunan Banu Muttalib atau Banu Hasyim. Ya. Tapi barakallahu fikum. Makanya minimal sampai Hasyim. Ya, enggak perlulah sampai Kinanah. Boleh bagus. Ya, tapi minimal sampai Hasyim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Wa Hasyim min Quraisy. Hasyim dari keturunan Quraisy. Quraisy itu nama orang. Ya, nama orang. Wa Quraisyun minal Arab. Quraisy adalah bagian dari orang Arab. Wa Arab min dzurriyyati Ismail. Arab adalah keturunannya Ismail. Ismail menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Ya, lahir anak-anaknya banyak itu. Nah, anak-anaknya itulah yang mereka jadi cikal bakalnya nenek moyangnya orang Arab. Di Mekah dulu gak ada orang. Gak ada orang. Cuman satu. Dua lah, Hajar dan Ismail. Sekalinya datang bukan manusia, tapi siapa? Jibril. Sekalinya datang Jibril, gak ada orang. Pohon aja gak ada, gimana orang? Onta aja gak ada. Gak ada orang di Mekah. Gak ada. Ya, kemarin ya, di kajian kita Mukhtasar Sirah Rasul kan, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hai. Wa Ismailu ibnu Ibrahim al-Khalil. Sedangkan Ismail adalah putra dari Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabina Abdul Salati wa Salam. Ya. Walahu minal umri, dan umur Rasulullah SAW 63 sanatan. 60 ya, berapa 60 tahun? 63 tahun. Hitungannya Hijriah. Ya. Hitungannya Hijriah. Baik. Maka kita kalau hitung umur kita itu Hijriah. Umurnya berapa, Mas? Ya. 60. Bukan Mas ya, 60. Pak. Lahir tahun berapa? Masehi. Wah, itu mah lebih, bukan 60. Minimal 61, bisa jadi 62. Ya, karena hitungan Masehi dengan Hijriah banyak kan Masehi. Paham enggak tuh? Ya, Hijriah itu Masehi tanggalannya bid'ah. Masa ada tanggal 31? Kelebihan. Ya, satu bulan itu cuman 29 hari. Kata Rasulullah SAW, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Sebulan itu segini, segini, segini. Berapa itu? 10, 10, 9. 29. Fa'ingum alaikum fa'minu salasin. Kalau terhalang dari melihat hilal setiap bulannya, maka sempurnakan jadi 30. Ya, jadi 30. Udah 30 aja. Enggak ada tanggalan 28 kayak Februari atau 31 kayak bulan apa itu? Bulan ini ya? Bulan Juni. Bulan apa lagi? Ya. Taib. Kalau setahun lebih 5 hari. Ya, kali 30. Kali 40. Wah, udah berapa tuh? Kali 50, kali 60. Ya. 360. Ya, makanya umurnya over. Kayak Mas Bibit. Ini umur Masehi misalkan dia 43. Nah. Ini berarti 44. Ya, hijriahnya. Ya, Mas Bibit ya, segitu umurnya. Berapa? Hah? 25. Oh, 25 umur angkanya. Tapi penampilannya ya. Penampilannya 23 ya. Ya, diskon 2 tahun terus saya kasih. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mas Bibit memang dia tampil lebih muda. Lebih muda 2 hari. Kayak hari Selasa. Lanjut lagi. Walahu minal umri 63 sanatan. Umur Nabi 63 tahun. Ya, minha di antara umur beliau 40 qabla nubuwah. 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Wa 23 nabiyyan wa rasulan. Kemudian 23 tahun hidup beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, menjadi nabi dan rasul berarti 23 tahun dakwah. Udah dedikasi hidup untuk dakwah aja. Ya, tabarakallah. Asyarah, dibaca lagi. Pantau. Enggak ada yang dekat lagi. Ini santri baru semua yang di sini. Udah antum lagi aja baca. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان أن الأصل الأول معرفة العبد ربه يعني معبوده والأصل الثانية معرفة دين الإسلام بالأدلة وذكر هنا الأصل الأول itu bukan أولى الأصل الأول Terus. Naam. Wa dzakara huna al-asl ats-tsalitsa ma'rifatun nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu huna bil ma'rifah al-ilmu bihi ala nahwi ma sabaqa fil kalami ala al-asl al-awwali. Fa ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'nahu al-ilmu bihi wa bihalihi al-ilmu bi nasabihi wa annahu min al-arabi بل من أشرف العرب قبيلة وأنه كان في عمره له وكذا كذا وكذا نبئ وأرسل قام داعيا يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباحث نعم الآن قال أشار قد الشيصال الرسيح قال رحمه الله الأصل الثالث يا landasan yang ketiga معرفة نبي Nabiyikum Muhammadin. Al-asus salis di antara usul salasah yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Ya. Wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Wajib ain. Ya, maka wajib mengajarkan kepada semua manusia, bahkan kepada anak-anak mengenal nabi, siapa nabinya. Ya. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang zaman sekarang. Yang lebih mementingkan pengetahuan-pengetahuan yang lain, maklumat-maklumat yang lain yang disampaikan kepada anak-anaknya selain maklumat ini. Ya. Al-asul salisu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad SAW. Waqad sabaqa bayanu annal aslal awwala ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, telah berlalu penjelasan bahwasanya landasan yang pertama yaitu mengenal pengenalan seorang hamba akan Rabb-nya. Ini aslun azimun. Ya, ini landasan yang besar yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ittirarul ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi. Ini ya. Sudah menjadi suatu hal yang mesti ya, di atas kemestian yang lain. Seorang mesti mengenal nabi dan risalah dakwah yang nabi bawa. Itu wajib itu. Ya. Taib. Ini disebutkan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya, wa tasdiqu fi ma akhbar wa ta'atu fi ma amar, kata Ibnu Qayyim. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan. Taib. Karena nabilah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita dituntut untuk beribadah pada Allah. Bahkan kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan Allah turunkan Rasul. Allah turunkan Rasul yang memfasilitasi kita dengan Allah, sehingga kita tahu bagaimana tata cara beribadah pada Allah, bagaimana bermuamalah dengan Allah. Terus kita gak tahu si perantara tersebut, yaitu sang perantara tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Gimana ceritanya? Ya, tapi barakallahu fiik. Ya. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wala tariqa lana li ma'rifati ma yunjina min ghadabillahi wa iqabi wa yuqarribuna min radmin ridallahi wa sawabi ila bima jaa bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan demikian. Enggak ada jalan bagi kita untuk mengenal apa-apa yang bisa menyelamatkan kita dari kemurkaan dan hukuman Allah, yang mendekatkan kita kepada keridhaan dan pahala Allah, kecuali apa yang diboleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kata Syekhul Islam, "Fan nufus ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam wa tibau anha." Ya, semua jiwa membutuhkan kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saya bacakan dari kitab ya, Taisirul Usul bi Syarhi Salasatil Usul. Ini buku yang bagus buat tambahan. Bagi teman-teman yang mau santri lama terus. Kalau santri baru jangan. Ya. Santri baru jangan. Ya. Rusulullah jilid 1 aja belum selesai. Nah. Tasrif baru, sulasi, mazid di harfin wahid. Nah, aduh, nanti dulu ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Wal muraduhu nabil ma'rifah, yang dimaksud di sini dengan ma'rifah, mengenal Nabi, adalah apa? Al ilmu bihi, itu mengetahui ihwal ahwal bagaimana tentang Nabi, sosok beliau. Ala nahwi masabaqa, sesuai dengan yang lalu. Ya, fil kalam alal asl awal, mengenai pada pembahasan landasan yang pertama, mengenal Allah gitu. Ya, mengenal Allah. Maka bagaimana kita mengenal Allah, demikian pula kita mesti mengenal Rasul. Ya. Fa ma'rifatu nabiyikum Muhammadin maknahu al-ilmu bihi wa bihalihi. Maka mengenal nabi kalian Muhammad SAW maknanya adalah mengetahui beliau. Bagaimana sosok beliau dan ihwal ahwal beliau, kondisi beliau. Ya. Al-ilmu binasabihi, ilmu tentang nasab beliau. Ya. Wa annahu minal Arab, bahwasanya beliau dari bangsa Arab. Bal min asrafil arabi qabilatan, bahkan beliau berasal dari kabilah, suku yang paling mulia di bangsa Arab, yaitu Quraisy. Wa annahu kana fi umrihi lahu kada wa kada, bahwasanya beliau umur beliau segini segitu, yaitu 63 tahun. Nubbi'a, beliau diangkat jadi nabi tahun berapa? Kita mesti tahu. Umur berapa? Wa ursila, kapan beliau diutus menjadi seorang rasul? Diangkat jadi nabi dengan ayat apa? Iqra. Diangkat jadi rasul dengan ayat apa? Kuyul mudassir, kumpa anzir, dan seterusnya. Ya, qama da'iyan, maka beliau berdakwah ya ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada pengesaan Allah dalam ibadah. Ini dakwah semua para nabi dan rasul yang lain. Ya. Wa yunziru 'ani syirki, beliau memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Wa may yattasilu bidzalika minal mabahis, dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ini. Ya, terus lanjut. Fa haqiqatu hadzal asli al-ilmu bi ba'di siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa haqiqatu hadzal asli, maka hakikat landasan ini adalah al-ilmu bi ba'di siratin nabiy. Ya, hakikat ini yaitu kita mesti mengetahui sirah, sebagian sirah nabi. Maka ini penting pelajaran sirah. Dahulu para ulama mereka ya, memberikan ta'lim, pengajaran sirah kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka memberikan ta'lim, pengajaran kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah, surat-surat Al-Quran. Ya, lihat anak-anak di TPA, mereka belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar Al-Quran, belajar menghafal. Nah, seharusnya anak-anak ini diajarin sirah Nabi. yang terkandung di dalamnya beberapa faedah-faedah, manfaat-manfaat yang besar, sehingga anak-anak menjunjung tinggi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi dan para sahabat. Udah enggak ada waktu mengidolakan tokoh-tokoh fiktif palsu. Spider-Man lah. Ya. Batman lah, Gareng. Ya. Hai. Tokoh-tokoh palsu. Ya. Anak-anak sekarang ada laba-laba dikit, wah, ntar saya jadi ini nih. Jadi Spider-Man nih. Gigit. Spider-Man. Antum percaya ada Spider-Man? Hah? Lah, ini terus digigit jadi Spider-Man bisa apa tuh? Ah, ya Allah. Terus lanjut. وهذا العلم متعين لتكون الشهادة متعين. وهذا العلم متعين لتكون الشهادة بأن محمد رسول الله على علم ومعرفة. طيب. Maka ilmu ini, ilmu mengenai sirah ini, itu mesti muta'ayyan, mesti ditentukan ini. Ya. Makanya belajar sirah itu dimulai dari yang tipis-tipis. Kalau di sini kita belajar ini dulu pakai sirah yang kecil-kecil, sirahnya tahdib, sirahnya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Atau Nurul Yakin boleh, atau Mukhtasar Sirah Rasul. Ya, makanya kalau buat pemula jangan baca sirah yang banyak diterjemahin tuh. Ya. Yaitu Rahiqul Maktum karya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kalau versi Arabnya itu balaghahnya 'aliyah, sastranya tinggi. Ya, kalau versi Arabnya. Oh, kan sekarang udah ada terjemahannya. Iya, terjemahannya sekalipun tebal. Tebal sekali. Ya, kapan kira-kira antum bisa namatin? Ya. Baik. Dan kita belajar sirah ada jenjangnya. Sebagaimana pelajaran sejarah di SMP itu beda dengan pelajaran sejarah di SD. Pelajaran sejarah di SMA, SMU beda dengan pelajaran sejarah di SD. Ada jenjangnya. Paham gak sini? Ya, maka belajar sirah nabawi juga begitu. Ada buku-buku yang kita pelajari secara tadarus, step by step, berjenjang per jenjang. Nanti kalau dilanjutan baru belajar ya, Rahiqul Maktum, naik lagi sirahnya Ibnu Hisham atau Mukhtasarnya sirah Ibnu Hisham. Ya, barakallahu fikum. Ya litakuna syahadatu, supaya syahadat kita bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah Rasulullah, ala ilmin wa ma'rifatin, itu betul-betul di atas ilmu dan ma'rifah, betul-betul di atas ilmu dan pengetahuan yang rasikh, yang mendalam. Ya, kita tahu dakwahnya Nabi, sehingga kita ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, kita tahu siapa itu yang kita persaksikan, beliau adalah Rasulullah yang mujahadah dalam dakwah, ya, menghadapi serangan musuh, intimidasi, ancaman dan seterusnya, yang beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, ya, eksternal dan internal beliau hadapi dari gangguan-gangguan dakwah, yang beliau betul-betul hanya menjadikan dakwah sebagai jalan hidup beliau. Ya, yang Al-Quran menceritakan agar kita mentaati beliau, mencintai beliau, mengikuti beliau, menjauhi apa yang beliau larang, beliau cegah, beribadah pada Allah sesuai dengan syariat yang beliau terapkan. Akhirnya kita jadi tahu. Ya, dengan baca sirah berpengaruh kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Pengagungannya, kecintaannya juga tinggi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa nasi ajmain, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sosok yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada manusia dan kepada orang tuanya dan semua manusia. Kalau kita enggak tahu pribadi Nabi, sosok Nabi, bagaimana perang Nabi, mujahadah Nabi, kita bingung mencintai Nabi itu. Akhirnya kecintaan Nabi kadang-kadang kalah dengan kecintaan kita kepada ibu bapak, kecintaan kita kepada anak istri, kecintaan kita kepada teman, kecintaan kita kepada yang lain. Akhirnya ya imannya gak sempurna. Akhirnya imannya gak sempurna. Padahal yang dituntut adalah kesempurnaan keimanan. Makanya para sahabat menjadikan Rasulullah SAW sosok yang paling beliau, yang paling mereka cintai. Ya. Tapi karena mereka mengenal Nabi secara langsung. Nah, kita enggak mengenal Nabi secara langsung. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Namun buku-buku sirah banyak bisa kita baca bagaimana dakwah Nabi. Masa kecil Nabi. Sehingga kita mengagungkan, enggak sembarangan kita bicara tentang Nabi. Maka kalau ada orang yang melecehkan Nabi, merendahkan Nabi, itu orang yang enggak kenal Nabi. Ya. Taunya kalaupun tahu Nabi, sejarah palsu atau ngarang-ngarang. Kayak penceramah yang gondrong itu yang bilang Nabi masa kecilnya juga sama kayak kita, maling jambu, ingusan. Itu kurang ajar dia. Melecehkan Nabi itu. Kekufuran itu. Ya enggak baca sirah itu dia. Mau bacanya apaan itu orang? Kalau baca sirah mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah terjaga, bahkan dalam sebuah riwayat, riwayat Abu Daud, walaupun ada ulama yang mendhaifkan, dalam sebuah walimah, walimah orang Arab biasa dahulu ada musik-musik, bukan duf ya, tapi musik nyanyian. Kan kalau dalam walimah duf wanita itu boleh sama lagi id, ini nyanyian. Sampai Nabi SAW ditidurkan oleh Allah ketika masih kecil. Masih kecil Nabi sudah dibedah, dibelek perutnya oleh Jibril, dibersihkan hatinya. Masih kecil. Nah itu. Ya, masih kecil. Ini orang kalau baca sirah akan tambah pengagungan dan akhirnya dia akan gampang mengikuti sunnah ketika ada ayat ati Allah wa ati Rasul. Taatilah taati Allah, taati Rasul, wa may yuti Rasul faqad ata Allah, siapa yang taati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ya. Taib. Kemudian ayat apa? Wa ma atakumur Rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mudah bagi dia mengikuti. Tapi kalau enggak kenal Nabi, enggak baca sirah Nabi, gimana dia mau ikut? Dia enggak tahu siapa sosok yang sedang dihadapkan kepada dia sebagai suri tauladan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Tapi dia enggak tahu gimana mau menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Ini pentingnya belajar sirah. Pentingnya belajar sirah. Ya, sebagian ikhwah pengajian, saya ngomong ikhwah pengajian, bukan orang awam. Orang awam mah boro-boro belajar sirah, belajar tauhid aja mereka lari. Belajar rukun sholat, rukun wudu, mereka enggak mau. Ini ikhwah yang ikut ngaji. Juga lari dari pelajaran sirah, enggak mau. Ya. Bahkan sebagian udahlah yang penting kita ini udah ngaji. Ya, belajar sirah penting ya. Yang penting manhaj. Manhaj apa kalau sirahnya enggak tahu? Manhaj Abu Jahal lagi jangan-jangan diikutin. Atau manhaj Abu Lahab. Ya. Nah, ini penting ini. Terus lanjut. Fa innahu idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fa idza qila lahu man Muhammadun hadza, falam ya'rifhu, kanat shahadatuhu madkhulatan. ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث ألا وهو من نبيك يشهد المسلم أن محمد رسول الله لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا بمحمد هذا من هو صلى الله عليه وسلم itu boleh dibaca ya tabuha. Ya. Fa innahu idza qala. Nah, kalau ada orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza qila lah. Kalau ada yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ditanya dia, "Man Muhammadun hadza?" Siapa Muhammad itu yang Anda bersaksi? Aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Siapa itu? Falam ya'rifu. Dia ternyata enggak tahu. Ya, dia enggak tahu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin tak setahadan salat salat tanya. Tadi Anda bersaksi Muhammad Rasulullah. Muhammad itu siapa? Muhammad Nabi kita. Siapa namanya? Muhammad bin siapa? Bingung. Nah, bin Abdullah bin siapa? Bingung. Nah, siapa istrinya? Berapa anaknya? Bagaimana dakwahnya? Walau secara ringkas kita mesti tahu. Di mana dakwahnya? Ya, ini baru secara ringkas kita mesti tahu. Ya. Tapi barakallahu fik. Dan kalau sebelumnya kita kenal kayak tadi, Kita tahu line up pemain bola 11 pemain plus cadangannya, maka Nabi kita mesti lebih tahu. Jadi orang itu mesti ketika kenal agama mesti lebih bergelora, lebih semangat. Ya. Jangan dulu jor-joran dia mengetahui ya nama-nama pemain bola sampai yang duduk di bangku cadangan dia tahu. Ya, klub-klubnya dia tahu semua. Berarti dia ada mujahadah dong ngapalin, ya. Ngapalin dong, ada mujahadah ngapalin. Ya, ini klub ini juara tahun berapa? Ya. Dia tahu, berarti ada mujahadah, ada kesungguhan dia ngapalin. Ataupun kalau enggak niat ngapalin karena sering dibaca akhirnya hafal sendiri. Nah, berarti pas kenal Islam masuk ke pembahasan sirah mesti begitu juga. Dan kalau jadi orang itu harus lebih-lebih lagi. Dulu Wahsy di masa jahiliyah membunuh orang yang dicintai Rasulullah, Hamzah. Pas Islam dia seakan-akan membayar. Dia membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Siapa itu? Musaylimah al-Kadzdzab. Dulu Al-Khalid bin Al-Walid ketika masa musyrik memerangi Islam di perang Uhud, bahkan dialah aktor yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Pas dia berislam, dia menjadi panglima yang gak terkalahkan, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab memecat Al-Khalid bin Walid jadi panglima perang. Kenapa? Karena keyakinan kaum muslimin sudah gak lagi kepada Allah, condong, wah panglimanya Khalid ntar menang udah. Ya. Dimulai ketika Khalid bin Walid menjadi panglima pertama di perang apa? Perang apa Khalid bin Walid jadi panglima pertama? Perang Mu'tah. Sekian ratus ribu pasukan Romawi cuma melawan 3.000 kaum muslimin bisa imbang, enggak kalah kaum muslimin. Akhirnya perang berhari-hari bubar dengan sendirinya. Dengan strategi beliau dari situ yang dapat doa Nabi juga, yang dapat keterangan Nabi. Kalau panglima ini kalah, mati, dia akan digantikan ini, dia akan digantikan ini. Nanti sampai akhirnya yang jadi panglima adalah Saifun bin Suyubillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid jor-joran perang dalam Islam. Karena dulu apa? Jor-joran juga memerangi Islam. Ya. Kalau dulu antum mujahadah, jor-joran baca orang atau media atau bacaan yang berita tentang bola sampai tahu, pas kenal Islam sirah jor-joran juga, ya. Barakallahu fikum. Sama kayak orang ikhwan dulu ketika dia masa jahiliyah jor-joran dia dalam mentraktir teman, dalam urusan maksiat, pas kenal agama dia mesti jor-joran donasi, sedekah dan seterusnya. Yang kebalik pas kenal ngaji pelit, ya. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Kanat syahadatuhu madkhulatan. Maka syahadat dia ketika dia syahadat lahir Muhammad Rasulullah terus enggak kenal sosok Nabi, maka syahadat dia madkhulah. Cacat tak syahadat dia. Oleh karena itu fa inna ma'rifata hadzal asli, ya, mengetahui landasan yang ini, mengenal Nabi yakunu bihal jawabu bi taufiqillah. Ya, maka jawabannya itu kita dapati dengan mendapatkan taufik dari Allah. Ala soal qabri as-salis. Ya. Ketika kita nanti mendapatkan pertanyaan ini, pertanyaan yang ketiga di kuburan, taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah. Baik. Lakinna, ya, mana tadi? Ala wa huwa man nabiyuka. Yaitu pertanyaannya apa? Siapa nabimu? Ya syadul muslimu, seorang muslim bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah, sahabat Muhammad adalah Rasulullah. Lakinna hadihi syahadata, namun syahadat ini yatbauha ayyakuna aliman. Dia mesti diikuti apa? Dia seorang tadi yang bersyahadat, dia mesti mengetahui wa'arifan, dia mesti mengenal bi Muhammadin. Ya, dia mesti mengenal Muhammad hadha, Muhammad ini. Man huwa? Siapa itu Muhammad? Tapi cukup ya. Sudah 8:30 lewat ya. Ya. Mulai udah sejam belum? Hah? Masih panjang lagi. Cukuplah. Udah sejam lebih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.